وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam pembahasan atau dalam bab man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwala. Sudah kita baca hadis yang ada di dalamnya, yaitu hadis dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tentang kisah beliau bersama Az-Zubair ibn al-Awwam yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui seorang wanita yang sedang membawa surat yang ditulis oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Sudah kita pelajari bahwasanya hadis tersebut atau syahid dari hadis tersebut, Umar radhiyallahu anhu mengatakan Hatib ibn Abi Balta'ah dengan kalimat khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Beliau mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala, rasulnya dan juga kaum mu'minin. Dan ini sama dengan atau al-khiyana sifat dari, salah satu sifat dari sifat-sifat munafiqin. Oleh karena itu dibawakan oleh al-imam al-Bukhari dengan bab man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Namun pengucapan ya munafik atau mengatakan seseorang dengan al-khiyanah dalam kisah ini didasari dengan ta'wil tertentu atau didasari dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia hukumi secara zahir. Apa yang dia hukumi secara zahir dengan sebab tersebut, tidak dengan tanpa sebab. Oleh karena itu disebutkan oleh al-imam al-Bukhari fi ta'wilin ta'awwalahu. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, berkata asy-syarih, pensyarah yaitu asy-syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dalla hadha al-hadithu ala anna man qala li akhihi ya munafiq ala sabil at-ta'wil bi sababi ma sadara minhu min fi'lin fa innahu la yu'akhadhu bi sababi at-ta'wili mimman huwa min ahli at-ta'wil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya ya munafiq ala sabidit ta'wil bisabab ma sadara minhu min fi'lin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang mengatakan kepada saudaranya ya munafiq atau mensifatnya dengan sifat-sifat an-nifaq dan yang semisalnya, namun didasari dengan ta'wil, dengan sebab apa yang dia lihat atau apa yang dia hukumi secara zahir, maka disebutkan oleh syarih fa innahu la yu'akhadhu bisababi at-ta'wili mimman huwa min ahli at-ta'wil. Maka yang seperti ini tidak dihukumi atau tuduhan tersebut tidak dihukumi sebagaimana hukum yang kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Karena di sini ada landasannya, ada sebabnya, yaitu apa yang dia hukumi secara zahir. Akan tapi dengan syarat disebutkan oleh Syekh di sini mimman huwa min ahli ta'wil. Mimman huwa min ahli ta'wil. Walaysa kaman qalaha biduni ta'wilin. Fa inna hukmahu hukma man qala li akhihi ya kafir biduni ta'wil. Adapun jika mengucapkan tanpa dasar tertentu, tanpa dasar yang sebagaimana disebutkan tadi, maka hukumnya sama dengan seseorang yang mengatakan kepada saudaranya dengan sifat-sifat tersebut, ya kafir, ya munafik, ya zindik, dan yang semisalnya, ya mubtadi', dengan tanpa ta'wil. Ketika dia bukan orang yang ahlut ta'wil, ucapannya tidak didasari dengan hukum secara zahir, maka ucapan tersebut sama dengan atau dihukumi sebagaimana yang kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Jadi di sini asy-syahid bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mensifati Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu anh dengan al-khiyanah, dan al-khiyanah salah satu sifat dari al-munafiqin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima uzur Hatib ibni Abi Balta'ah dan mengingatkan Umar radhiyallahu anhu, karena di sini Umar mengucapkannya radhiyallahu anhu dengan dasar, dengan landasan, ada landasannya, ada takwilnya. Ini apa yang disebutkan atau faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih yang pertama. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa dalla aidan ala thubuti mu'jizatin lin-nabiyil karimi alaihi salatu wassalam. Dan juga hadis ini menunjukkan salah satu atau menyebutkan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kam lahu min mu'jizatin wa a'zamuha al-Qur'anul Karim. Dan betapa banyak mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling besarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Hadis ini menunjukkan juga tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang adanya seorang wanita yang membawa surat dari Hatib ibni Abi Balta'ah. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali ibni Abi Talib dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma untuk mendapati wanita tersebut dalam tempat tertentu. Maka kemudian mereka berdua mendapatkannya sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu tanda-tanda atau salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihi dalilun ala jawazi hatki sitri man yuridul muslimina bisu man yuridul muslimina bisu'in. Wa fihi dalilun ala jawazi hatki sitri man yuridul muslimina bisu. Dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya menyingkap rahasia seseorang yang menginginkan kejelekan pada kaum muslimin. Hukum asalnya tidak boleh kita membongkar rahasia, tapi di sini karena orang tersebut menginginkan kejelekan pada kaum muslimin, maka diperbolehkan hal tersebut. Kama fu'ila bihatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu anhu wa hamilati risalatihi ila Quraisy. Sebagaimana diperbuat pada Hatib ibni Abi Balta'ah dan juga seorang wanita yang membawa surat tersebut kepada Quraisy. ثم قال وفيه بيان فضيلة أهل بدر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang keutamaan Ahlu Badr, orang-orang yang mengikuti perang Al-Badr. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. Berbuatlah sesuka kalian, sungguhnya bagi kalian adalah al-jannah. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atau meridhai amalan-amalan mereka. Meridhai amalan-amalan mereka dan telah mengetahui dari mereka ketika mereka akan berbuat kesalahan. Kemudian mereka akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka, yang kemudian tempat kembalinya adalah al-jannah. Ini penjelasan dari fadilah yang disebutkan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah, atau i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wa kana hatibun minhum farufi'a anhu al-laum wa saqatat al-'uqubah. Dan salah satu dari Ahlu Badr adalah Hatib ibni Abi Balta'ah, sebagaimana dalam kisah yang kemarin kita baca dalam al-hadis. farufi'a anhu al-laum wa saqatat al-'uqubah, maka terlepaslah celaan dari beliau radhiyallahu anhu dan hilanglah al-'uqubah. Karena keutamaan Ahlu Badr yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik ketika mereka terjatuh dalam kesalahan untuk segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni perbuatan mereka ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Wa fihi anna al-amr bi iqamati al-hudud bi yadi sahib al-wilayah al-ammah أو نوابه في إقامة الحدود وإجراء التعزيرات. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya iqamatul hudud, penegakan hukum al-had, yang menegakkan hukum had adalah sahibul wilayatil 'ammah, adalah pemerintah secara umum. Maksudnya orang yang memiliki kekuasaan secara umum. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au nawabihi fi iqamatil hudud, atau yang diperintahkan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum tersebut. Sebagaimana dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung menegakkan hukum sendiri, akan tapi meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hukum sesuai apa yang dia lihat. Da'ni adrib 'unuqah, atau yang semisalnya, menunjukkan bahwasanya yang menegakkan hukum adalah pemerintah secara umum, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau siapa yang ditugaskan oleh pemerintah secara umum untuk menegakkan hukum-hukum tersebut atau hukum had. Qala wa fihi fadilatu Hatib radhiyallahu anhu. Faqad saddaqahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi i'tidharihi wa dhakara Umar radhiyallahu anhu hatta fadat 'ainahu bid-dumu'. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan Hatib ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم في اعتذاره وذكر عمر رضي الله عنه حتى فاضت عيناه بالدموع. Sungguh Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah membenarkan uzurnya, telah menerima uzurnya, dan membenarkan apa yang dia ucapkan رضي الله تعالى عنه, dan telah mengingatkan Umar ibn al-Khattab رضي الله عنه sampai beliau menangis sampai keluar air mata dari beliau radhiyallahu anhu, menunjukkan keutamaan Hatib ibnu Abi Balta'ah. Wa fihi bayan ghayrati Umar al-Faruq radhiyallahu anhu idh hamma an yadriba 'unuqa Hatib bi sabab al-khiyana as-sadirah minhu حسب فهم عمر حتى أنقذ الله الجميع من الإثم بما قاله حتى أنقذ الله الجميع من الإثم بما قاله من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis tersebut juga terdapat penjelasan tentang ghairahnya Umar al-Faruq radhiyallahu anhu karena beliau radhiyallahu anhu sebagaimana dikisahkan dalam hadis ingin menebas leher Hatib karena sebab al-khiyana yang muncul dari beliau sesuai apa yang difahami oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi terdapat penjelasan tentang gairahnya Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu dan pembelaan beliau yang tinggi dalam membela ad-din. Karena kita dapati dalam hadis beliau ingin menebas leher Hatib ibni Abi Balta'ah dengan sebab al-khiyanah yang muncul dari beliau sesuai dengan apa yang dipandang oleh Umar radhiyallahu anhu itu adalah al-khiyanah. Hatta anqadallahu al-jami' min al-ithm bima qalahu man la yantiqu 'anil hawa sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menolong seluruhnya dengan ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa. Semuanya tertolong, Hatib ibn Abi Balta'ah tertolong, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga tertolong dari berbuat perbuatan yang tidak benar dengan sebab apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa alaihi salatu wassalam. Baik, ini yang dijelaskan oleh Asy-Syarih tentang hadis Ali radhiyallahu anhu tentang kisah Hatib ibni Abi Balta'ah. Bahwasanya syahid atau kaitannya dengan bab adalah sebagaimana yang barusan kita baca, mengatakan kepada saudaranya ya munafik, akan tapi dengan sebab, dengan dasar apa yang dia hukumi secara zahir dan dengan syarat bahwasanya orang tersebut memang ahlun lidzalik. Kemudian summa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian al-Imam al-Bukhari melanjutkan bab yang berikutnya, qala babu man qala li akhihi ya kafir. Babu man qala li akhihi ya kafir. Bab tentang seorang yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir. Bab ini juga dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dalam rangka menjelaskan bahayanya ucapan ya kafir terhadap saudaranya sesama muslim dan juga ucapan-ucapan yang semisalnya. Jadi bab ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam rangka menjelaskan bahayanya ucapan atau tuduhan ya kafir kepada saudaranya sesama muslim. Maka tidak sepantasnya bagi seorang untuk dipaksa mengatakan kepada seseorang yang lainnya ya kafir atau yang semisalnya ya munafik atau yang semisalnya misalnya ya mubtadi' dan lain sebagainya dalam mauqif tertentu. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk dipaksa mengatakan atau didorong mengatakan kepada saudaranya ya munafik, ya mubtadi', ya kafir, ya zindik dalam mauqif tertentu. Dan juga agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengitlakkan kalimat-kalimat yang seperti ini karena sangat bahaya sebagaimana akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang ada dalam bab ini. Dan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, itlaqu hadhil kalimah, mengitlakkan kalimat-kalimat seperti ini, ya kafir, ya munafiq, ya mubtadi' atau ya zindiq dan yang lain sebagainya, alal mu'ayyan, kepada orang tertentu secara ta'yin, la budda fihi min syurutin wa intifai mawani'. Mengitlakkan kalimat-kalimat yang seperti ini alal mu'ayyan, kepada orang tertentu, memvonis kepada orang tertentu, harus terpenuhi syarat-syaratnya. La budda fihi min syurutin wa intifai mawani', harus terpenuhi syarat-syaratnya dan juga terhindar dari orang tersebut, orang yang dikatakannya penghalang-penghalang kekafiran, penghalang-penghalangnya. Tapi walhasil kesimpulannya, bahwasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini tidak boleh tergesa-gesa, karena konsekuensinya sangat besar. Harus didasari dengan ilmu tidak sembarang orang yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini yang dimaukan dalam membawakan bab man qala li akhihi ya kafir. Qala rahimahullahu taala, hadis yang pertama, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun qala li akhihi kafirun faqad baa biha ahaduhuma. Ayyuma rajulun qala li akhihi kafirun faqad baa biha ahaduhuma. Seseorang yang mengatakan kepada saudaranya kafir, faqad baa biha ahaduhuma, maka akan terjatuh dalam kekufuran salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya. In kana man utliqat alaihi ahlan laha fahuwa kadzalik. Apabila orang yang dituduh dengan kafir memang berbuat kekufuran dan terpenuhi syarat-syaratnya dan terhindar darinya penghalang-penghalang kekafiran, maka memang benar apa yang diucapkan, maka orang tersebut adalah memang kafir. Wa in lam yakun ahlan laha irtaddat ala man atlaqaha. Apabila kekufuran tersebut tidak ada pada orang yang dikatakannya, pada orang yang dikatakan kafir, karena memang dia tidak berbuat dengan perbuatan-perbuatan kekufuran, hanya tuduhan saja, atau dia melakukan akan tapi ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, atau ada padanya penghalang-penghalang kafiran, maka kekufuran tersebut bisa kembali kepada orang yang mengucapkan kafir tadi. Jadi di sini terdapat penjelasan bahwasanya bahayanya mengucapkan ya kafir. Bahayanya memvonis seseorang secara muayyan, secara ta'yin, ya kafir atau yang semisalnya. Kemudian hadis yang kedua juga semisal dengan hadis yang pertama. Qala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala lil akhari kafirun faqad kafara ahaduhuma in kana alladhi qala lahu kafiran faqad sadaq wa in lam yakun kama qala lahu faqad baa alladhi qala lahu bil kufr. Ini lebih jelas daripada yang sebelumnya, tapi maknanya sama. Idza qala lil akhari kafirun faqad kafara ahaduhuma. Apabila seorang mengatakan kepada saudaranya kafir, ya kafir, faqad kafara ahaduhuma, maka telah kafir salah satu dari keduanya. In kana alladhi qala lahu kafiran faqad sadaq. Apabila yang dia sebutkan dengan kafir memang kafir, maka dia telah benar, orang tersebut memang kafir. Wa in lam yakun kama qala lahu faqad baa alladhi qala lahu bil kufr. Adapun jika kekufuran tidak ada pada orang yang dia ucapkan tersebut, maka kekufuran tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkan, orang yang menuduhnya. Ini penjelasan dalam hadis yang menjelaskan tentang keadaan seseorang yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir. Dalam bab disebutkan man qala li akhihi ya kafir, maka penjelasannya sebagaimana kita baca dalam dua hadis tersebut. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata Syekh Zaid rahimahullahu taala, hadzan al-hadithan mawdu'uhuma wahidun wa yustafadu minhuma awwalan at-tahdhir asy-syadid min ramy al-muslimi akhahu al-muslim bil kufr. Kan yaqul lahu ya kafirun atau anta kafirun. Dua hadis ini dalam pembahasan yang sama menunjukkan hal yang sama. Terdapat faedah dari keduanya. Yang pertama atau di antaranya, at-tahdhirus syadid min ramyil muslimi akhahul muslima bil kufur. Peringatan yang keras bagi orang yang, bagi seorang muslim yang mengatakan kepada saudaranya sama muslim dengan kekafiran. Seperti dia mengatakan ya kafir atau anta kafir dan yang semisalnya. Tsanian yang kedua di antara faedahnya, wa fihi ma bayanu khatar at-takfir 'ala al-qa'il wal maqul fihi. Penjelasan tentang bahayanya at-takfir, pengkafiran, memvonis dengan kekufuran. Bahayanya tersebut pada ucapannya dan juga orang yang mengucapkannya. Jadi ucapan tersebut, ucapan pengkafiran sangat berbahaya yang juga akan membahayakan orang yang mengucapkannya. Karena harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu, tidak sembarang orang mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini. Qala salisan, yang ketiga, wa fihi ma bayanu anna at-takfiri fitnatun yusabbibul adawati wal baghdha'i bainal muslimina wal muslimat. Dalam dua hadis tersebut juga terdapat penjelasan anna at-takfir fitnatun yusabbibul adawati wal baghdha'i bainal muslimina wal muslimat. Bahwasanya at-takfir, pengkafiran, memvonis seseorang dengan kafir adalah sebuah fitnah yang akan menyebabkan permusuhan di antara kaum muslimin dan kaum muslimat. Wa dzalika idza lam yustanad min wasfil muslimi bil kufri ila dalilin minal kitabi aw sunnah. Hal tersebut apabila mensifati seseorang dengan al-kufur tidak didasari dengan dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Amma idza atraqa al-muslimu al-kufra 'ala akhar wa kana sadiqan fi ma ramahu bihi bi burhanin wadihi ad-dalalah fala ithma 'alayhi. Amma idza atraqa al-muslimu al-kufra 'ala akhar wa kana sadiqan fi ma ramahu bihi bi burhanin wadihi ad-dalalah fala ithma 'alayhi. Adapun jika seorang muslim mengitlakkan al-kufur kepada orang lain dan beliau jujur dalam mengucapkannya dengan burhan, dengan dalil yang jelas dari Alkitab maupun As-Sunnah, maka tidak ada bahaya dan celaan ataupun dosa baginya. Waqad qultu fi dzalika fi manzumati al-furuq. Dan Syekh Zaid mengatakan rahimahullah, aku telah menyebutkan pembahasan ini dalam manzumah al-furuq. Wahdhar min at-takfir wa at-tafsiqi wa hakadha at-tabdi'u ya rafiqi min duni haqqin aw dalilin yuttaba' fatahmil al-wizra wa fi ash-sharri taqa. Wahdhar min at-takfir wa at-tafsiqi wa hakadha at-tabdi'u ya rafiqi. Berhati-hatilah dari pengkafiran atau pemfasikan, mengucapkan orang dengan kafir atau dengan fasik, dan juga at-tabdi', mengatakan seorang, memvonis seorang dengan al-bid'ah atau mubtadi'. Berhati-hatilah dari ucapan-ucapan seperti ini ya rafiqi. Min duni haqqin aw dalilin yuttaba' fatahmil al-wizra wa fi syarri taqa. Hati-hatilah dalam mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu, at-takfir, at-tafsiq, at-tabdi', dan yang semisalnya, dengan tanpa hak ataupun dalil yang bisa diikuti. Maka kemudian apabila tanpa hak, tanpa dalil, maka kamu akan menanggung dosanya, dan at-takfir atau al-kufr atau al-fisq dan juga al-bid'ah akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Baik, ini tentang bab man qala li akhar ya man qala li akhihi ya kafir. Jadi bukan ucapan yang biasa, mengucapkan seorang dengan kafir, dengan munafik, mubtadi', itu bukan ucapan-ucapan yang biasa. Harus didasari dengan ilmu, tidak sembarangan orang mengucapkannya. Harus dia mengetahui syurut, dia mengatakannya dengan memenuhi syarat-syaratnya, dan juga terhindar dari orang yang dia ucapkan tersebut, mawani'. Maka harus dengan ilmu, harus orang yang ahli yang mengatakan ucapan-ucapan seperti itu atau yang menghukumi dengan hukum seperti itu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Hmm.